وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل في الاستفادة إلى أن قال: وطريق الاستفادة أن يكون معه في كل وقت محبرا حتى يكتب ما يسمع من الفوائد العلمية. قيل: من حفظ فر ومن كتب شيئا قر. وقيل: العلم ما يؤخذ من أفواه الرجال لأنهم يحفظون أحسن ما يسمعون ويقولون أحسن ما يحفظون. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara mendapatkan faedah ilmiah yang kita simak supaya menjadi sebuah keilmuan yang melekat. Sebelum kita menjelaskannya, patut untuk diketahui bahwasanya yang namanya ilmu itu bukanlah yang tertera dan termaktub di dalam kertas itu. Itu kalau dimasukkan dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Tapi kalau sekedar ilmu yang berpengertian sebuah pengetahuan, sehingga kita tahu sebelumnya, yang sebelumnya tidak tahu kita menjadi tahu setelahnya. Kalau semacam itu esensi daripada ilmu, maka semua yang tertulis dalam kertas itu adalah ilmu. Tetapi ilmu yang diajarkan oleh Allah SWT kepada para aulia dan ilmu yang diletakkan oleh Allah Ta'ala dalam hati-hati mereka yang bertakwa sesuai dengan firman-Nya, wattaqullah wa yu'allimukumul Allah. Itu sebagaimana dikatakan oleh para pujangga dari kalangan aulia, yaitu al-ilmu fis sadr la fis satr. Ilmu itu letaknya di dalam hati, bukanlah yang tertera atau tertulis di dalam kertas itu, dalam kitab-kitab. Nah, oleh karena itu, maka hendaknya kita jangan berpatokan kepada sebuah kitab saja tanpa menulis. Begitu pula sebaliknya, jangan menulis saja tanpa berpatokan kepada kitab. Karena kitab itu berbeda-beda. Ada kitab yang dikarang untuk mendapatkan uang. Ada kitab yang dikarang untuk mendapatkan sebuah pujian. Ada kitab yang dikarang untuk mendapatkan ridha Allah. Ada kitab yang dikarang untuk supaya menjadi jariahnya dan lain sebagainya. Umumnya, kalau kitab-kitab yang terdahulu yang dikarang oleh para aulia dan para ulama, ini merupakan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana yang sekarang kita baca, beliau hidup di abad yang keberapa? 7. Bahkan Az-Zarnuji ini termasuk pemikir-pemikir umat. Beliau hidup di abad yang ke-6, akhir abad ke-6 beliau meninggal 591. Tapi sampai sekarang dibaca. Dan ini merupakan sebuah ilmu yang bermanfaat. Karena apa? Bukan semua yang ada di dalam kitab ini berarti didapatkan daripada teori ilmiah, yaitu didapatkan daripada kitab-kitab lainnya sebagai rujukan. Tidak, tapi ada sebagian daripada penjelasan-penjelasan beliau yang berasal dan bersumber daripada wahyu kalau nabi, ilham kalau aulia. Sehingga kalau kita melihat kepada para aulia itu, mereka kadang-kadang tidak pernah membaca kitab, enggak pernah memutolak kitab, tapi yang keluar daripada lisannya itu seakan-akan termaktub di dalam kitab-kitab yang ada. Sebagaimana Sayyid Ahmad bin Idris, beliau adalah seorang yang pertama mendirikan Tariqah Idrisiyah. Beliau daripada cucu Nabi dari kalangan Sayyidina Hasan. Beliau ketika pergi ke Yaman, kemudian beliau singgah di Syibam, maka beliau menjelaskan tentang ayat faqaddarah wahada. Faqaddarah wahada. Surat apa itu? Sabihis. Jadi hanya satu ayat saja beliau jelaskan dalam waktu 3 hari 3 malam. Satu hari beliau jelaskan, hari berikutnya mereka minta lagi, dijelaskan lagi. Begitu pula hari ketiga mereka meminta lagi dan mereka jelaskan lagi. Dan penjelasan hari pertama sama sekali tidak pernah sangkut pautnya dengan penjelasan hari kedua. Begitu pula penjelasan hari ketiga sama sekali tidak ada kaitannya dengan penjelasan hari kedua dan pertama. Sehingga kita bisa bayangkan apa yang diucapkan oleh beliau ini. Umumnya setiap orang ketika dia berbicara, maka ada kaitan dengan ucapannya itu, atau sebuah uraian daripada apa yang telah diucapkannya. Ini tidak. Dari saking luasnya ilmu yang beliau miliki. Sehingga hari keempatnya mereka datang lagi dan mengatakan, izinkan kami untuk mencatat apa yang kau ucapkan kembali, diulang lagi apa yang engkau jelaskan kepada kami pada hadis pertama, kedua, dan ketiga. Apa jawaban beliau? Kalau seumpama ilmu yang aku jelaskan kepada kalian itu berasal dariku, maka aku mungkin bisa mengulangnya. Tapi masalahnya itu bukan dari aku. Itu termasuk waridat. Ah, maka yang semacam inilah yang Ustaz maksudkan, bahwasanya mereka para ulama-ulama terdahulu yang memang mereka itu menulis karya ilmiah itu dengan maksud dan tujuan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain. Sehingga banyak di antara mereka yang sebelum mereka meluncurkan kitabnya tersebut sebagai karya ilmiah, maka diuji niatnya itu dengan berbagai macam ujian. Di antaranya dibakar. Kalau enggak terbakar, berarti diluncurkan. Di antaranya seperti Al-Ubab itu, kitab Al-Ubab. Juga di antaranya ditenggelamkan dalam lautan. Kalau sampai terselamatkan, berarti manfaat. Kalau enggak, berarti enggak manfaat, lebih baik biar tenggelam saja. Itu mereka. Seperti yang terjadi pada Ibn Ruslan dengan karangannya yang sangat fenomena, Zubat atau Sofwatu Zubat itu. Nah, maka yang semacam itu bukan dari mereka yang meluncurkan, tapi orang lain yang meluncurkannya. Sehingga pantas jika Habib Ahmad bin Hasan Athos radhiyallahu anhu wardah, beliau berkata, "Man arada taqaddum fa alaihi bi kutubis salaf, wa man arada ta'akhur fa alaihi bi kutubil khalaf." Barang siapa yang ingin maju, maka hendaknya dia membaca kitab-kitab salaf. Salaf ini adalah kitab-kitab karangan ulama-ulama terdahulu. Wa man arada ta'akhur, barang siapa yang ingin terbelakang dia, maka hendaknya dia membaca kitab-kitab yang akhir itu. Nah, di sini maksudnya arada taqaddum atau arada ta'akhur itu bukan berkaitan dengan ilmu yang kita tuju atau banyak manusia tuju sekarang ini, di mana mereka itu banyak yang belajar karya-karya ilmiah dengan tujuan-tujuan semuanya sifatnya materi duniawiah. Bukan semacam itu. Tapi yang dituju itu, yang diinginkan itu adalah kemajuan dalam keimanan, kemajuan dalam ketakwaan, kemajuan dalam kedekatannya kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaknya dia berpegang teguh dengan kitab-kitab terdahulu. Akan tapi kalau seumpama tujuannya itu adalah untuk mendapatkan gelar, mendapatkan uang, mendapatkan pujian dan lain sebagainya, yang semua itu orientasinya adalah materi, maka lebih tepat kalau dia itu lebih memperhatikan kitab-kitab yang dikarang belakangan ini. Jadi bukan itu maksudnya. Jadi kalau tujuan kita itu untuk mendapatkan ilmu versi yang pertama tadi, dan itu insya Allah keinginan kita semuanya. Karena sebenarnya yang kita pelajari sekarang ini apa sih? Sebuah teori atau sebuah metodologi dan lain sebagainya. Ternyata yang kita pelajari itu adalah menyingkap sesuatu yang sifatnya misteri. Tapi sesuatu yang sifatnya misteri yang berkaitan dengan diri kita selama ini sampai kita meninggal dunia. Itu yang kita cari sebenarnya. Dan itu pula yang mereka cari sebenarnya kalau mereka melihat kepada hakikat. Karena apa sih yang mereka inginkan, baik yang versi pertama maupun versi kedua, seperti yang saya jelaskan tadi. Walaupun orientasinya berbeda, tapi sama-sama mencari sesuatu yang misteri. Dan 99% semua keadaan dan semua kaitan yang ada kaitannya dengan kita di dunia ini semuanya misteri. Nah, jadi ternyata mereka juga mencari sesuatu yang misteri. Misterinya mereka itu adalah apakah mereka akan hidup sampai gelar itu diraih? Apakah mereka itu masih akan hidup sampai pekerjaan mereka dapatkan? Jadi sesuatu yang misteri. Begitu pula kita sebagai seorang muslim dan mukmin yang sejati insyaallah, maka kita mencari tahu apakah benar bahwasanya kita ini seorang manusia selalu didampingi oleh malaikat, didampingi oleh setan, didampingi oleh musuh hawa nafsu dan cinta kepada dunia. Itu yang kita cari. Terus kalau benar gimana cara menghadapinya? Oh harus begini, begini, begini. Itu yang kita cari. Kehidupan esok itu apa? Apa yang terjadi? Apakah itu urusan kita? Ataukah itu urusan Allah? Ataukah itu urusan daripada keduanya? Sesuatu misteri yang harus kita kaji, sehingga setelah kita kaji dan kita pelajari, maka tidak ada kekhawatiran sama sekali tentang hari esok. Sehingga dia sudah naik satu strip dan menjadi tidak takut lagi kepada apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan itu sifat daripada para aulia. Lalu kemudian hilang juga rasa ketakutannya, keraguannya berkaitan dengan azab kubur, berkaitan dengan padang mahsyar, berkaitan dengan melewati sirat kelak dan lain sebagainya. Hilang pula rasa ketakutan yang berkaitan dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Hilang pula rasa ketakutan untuk dilecehkan oleh manusia, direndahkan oleh manusia. Semua itu satu tahap demi satu tahap itu akan hilang, hilang, hilang sampai dia itu menjadi seorang yang disebutkan oleh Nabi SAW, innal mu'mina la yakhaf. Sesungguhnya orang beriman itu tidak pernah dia merasa takut. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada rasa sedikit pun ketakutan kepada hal yang mereka hadapi di dunia maupun yang akan mereka hadapi di akhirat ataupun di azab di dalam alam kubur atau alam barzah. Begitu pula mereka tidak merasa takut terhadap apa yang terjadi di masa hidup mereka ataupun yang setelah kematian mereka. Mereka juga tidak pernah takut yang berkaitan dengan dirinya maupun yang berkaitan dengan keluarganya. Nah, itulah maksud daripada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa berbeda antara kitab-kitab orang terdahulu dengan kitab-kitab yang akan datang ini atau yang belakangan ini? Nah, karena sebagaimana dikatakan oleh Habiban Abdullah bin Abdul Haddad, setiap ucapan itu tergantung kepada bungkusnya. Begitu pula setiap tulisan itu juga tergantung kepada bungkusnya. Jadi kalau kita berucap itu ada bungkusnya. Kalau nggak ada bungkusnya nggak mungkin keluar. Bungkusnya apa? Ah, bungkusnya tergantung kepada orangnya. Kenapa? Setiap bungkus itu kan ada yang membungkus. Kita mau ngasih hadiah kepada orang, biasanya kan ada bungkusnya. Paling sedikit bungkusnya ya kresek, gitu kan? Atau dus. Nah, nggak mungkin kan sesuatu itu langsung ada di kreseknya? Gak mungkin kan sesuatu itu selalu langsung ada berada dalam kardusnya. Nah, jadi ada yang bungkusnya. Siapa yang bungkusnya? Tergantung. Kalau dia itu orang yang mukhlis, melaksanakan segala sesuatu hanya karena Allah dan orientasinya adalah akhirat, maka bungkusnya itu terbuat daripada cahaya. Tapi kalau seumpama dia itu tujuannya bukan itu, maka bungkusnya itu akan gelap, berupa kegelapan seperti warna cadar kalian itu loh, gelap. Ngelihatnya aja nggak enak kan? Ngelihatnya nggak enak gitu. Oleh karenanya perempuan itu disunahkan dan dihimbau untuk memakai pakaian yang hitam karena memadamkan pandangan yang mengenakan, tapi yang ada tidak enak. Ketika ada orang meninggal, maka kebiasaan kita melayat mereka dengan pakaian hitam. Kenapa? Ah, karena momennya itu bukan momen senang-senang, momennya itu adalah momen kesedihan. Nah, jadi semacam itu, seperti itu maksudnya. Nah, sehingga apa? Kemanfaatannya kurang. Begitu dia meninggal, nggak ada yang bacanya. Begitu dia meninggal, nggak tersebar lagi kitabnya. Kalau ini lihat, abad ke-6 sampai sekarang masih ada dibaca. Berapa yang didapatkan oleh mu'allif ini? Rahimahullah, rahmatullah, rahmatullah. Kita baca, berarti setiap hari Selasa, beliau mendapatkan kiriman dari kita yang berjumlah 2.000 ini, dan langsung pahalanya dikirim kepada mu'allif. Nah, itu enaknya kalau jadi orang alim. Karena apa? Amalnya itu berupa ilmu yang bermanfaat dan itu menjadi jariyah. Nah, oleh karena itu tidak tepat yang mengajar tanpa landasan kitab. Dan tidak tepat pula kalau seorang itu mengira bahwasanya ilmu itu hanyalah yang termaktub dalam kitab, tapi harus kumpulkan kedua-duanya. Oleh karena di sini dikatakan hendaknya ketika kita ingin mendapatkan faedah yang banyak, maka yang pertama kali dilakukan itu mihbaro, kalau dulu itu tinta, sama penanya yang terbuat dari kayu dulu, itu harus jangan terpisah dari kita. Tapi kalau sekarang tidak lagi, masa mana di antara kita yang bawa tinta gitu, kemana-mana bawa tinta. Nah, jadi sekarang sudah bukan tinta lagi, tapi golamun atau pulpen, jadi apa, pulpen ataukah pensil dan sebagainya, itu harus ada di kantong terus gitu loh. Itu bagi thalibul ilim. Oleh karenanya dikatakan oleh para ulama, hendaknya thalibul ilim itu tidak pernah terlepas daripada tiga kayu. Apa itu? Kayu yang pertama kayu siwak, kayu yang kedua kayu untuk menulis, kayu ketiga adalah khullah untuk tusuk gigi itu. Itu sunnah hukumnya. Nah, jadi saya seorang thalibul ilim jangan sampai lepas daripada tiga hal tadi. Kenapa? Setiap dia mendapatkan faedah langsung tulis. Sebagaimana tadi Ustaz jelaskan bahwasanya belum tentu faedah itu bisa diucapkan kembali atau diucapkan oleh siapapun juga. Sebagaimana suatu waktu pernah Al-Habib Abdullah Haddad mempunyai seorang murid. Murid itu juga muridnya Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan yang hidup semasa dengan beliau. Kemudian beliau dipesan nih, kalau kamu hadir di tempatnya Habibullah Haddad, maka hendaknya kamu itu cari faedah yang banyak darinya. Jangan kamu menggurui. Harusnya seperti itu. Jadi kalau ditanya, tanyanya itu maksudnya apa? Tanya beneran atau tanya ingin memberikan faedah? Kan bisa kita bedakan dari intonasinya itu loh. Nah, sehingga seumpama saya katakan begini, jadi kita belajar ini maksudnya apa? Enggak usah dijawab, karena Ustadz yang akan menjawabnya. Dan maksudnya Ustadz bertanya supaya kalian itu perhatian. Jadi berusaha untuk mendapatkan perhatian kalian dengan pertanyaan Ustadz, bukan untuk mengharapkan jawaban, karena Ustadz yang akan jawab nanti. Nah, jadi bisa diketahui dengan intonasi. Tapi muridnya ini enggak benar di dalam melaksanakan perintah gurunya, sehingga ditanya oleh Habibullah Haddad, tahukah kalian di dalam doanya Nabi itu, Nabi pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal faqri, ya Allah aku berlindung kepadamu daripada kefakiran. Apa yang dimaksudkan dengan kefakiran ini? Katanya Nabi SAW berlindung daripada kefakiran, tapi kenapa Nabi SAW fakir? Berarti enggak terkabul dong doanya. Nah gitu, maksudnya seperti itu. Akhirnya dia jawab, setauku daripada Habib Ahmad bin Umar Hinduan. Nah, dia sebutkan. Nah, jadi seharusnya enggak usah disebut. Kalau ditanya sama gurunya enggak usah disebut, katanya fulan-fulan, enggak usah disebut kecuali kalau sudah meninggal gitu. Nah, karena nanti akan mengadu domba seakan-akan seperti itu gitu. Itu yang dimasukkan oleh Nabi SAW itu adalah kefakiran yang diiringi dengan ketidaksabaran dan tidak menerima dengan ketentuan Allah, itu yang diminta oleh Nabi katanya dia. Fem, jadi berarti apa? Zauknya itu kurang, tahu zauk? Apa zauk itu? Ya bukan perasaannya aja, kalau perasaan kan kita tahu perasaan, oh orangnya perasaan, ah nggak bagus berarti. Apa namanya? Hah? Jadi dia itu rabanya dia itu merabanya daripada apa yang diucapkan orang itu atau keadaan itu dia kurang sempurna. Hari kedua diulang lagi pertanyaannya. Hari ketiga diulang lagi pertanyaannya. Hari kedua, hari ketiga tetap lagi orang itu jawab seperti itu. Emang Allah ada nggak tahu lah. Akhirnya disampaikan kepada Nabi Ahmad, aku heran, aku hadir pada hari pertama, kedua, ketiga, aku Allah hadat. Soalnya itu tentang satu hal persis sama seperti soalnya yang pertama, kedua, ketiga. Sudah aku jawab padahal. Tapi kok diulang-ulang lagi? Kata Nabi Ahmad, Nabi Ahmad bin Umar Hinduan, ah, kamu yang salah. Seharusnya kalau orang seperti beliau yang bertanya, kamu jawabnya Allah wa rasuluhu summa antum a'lam. Jangan dijawab, itu dia mau memberikan ilmu kepada kamu. Oh gitu guru katanya. Nah, sudah kalau kamu hadir lagi nanti bilang seperti itu ya. Hadir subhanallah. Ternyata Allah hadat ngulang lagi pertanyaan yang kemarin itu. Akhirnya beliau yang pertama kali menjawab, Allah wa rasuluhu summa antum a'lam. Engkau yang lebih tahu selain Allah dan Rasulnya. Maka beliau mengatakan, al-fakr yang ditakutkan Nabi SAW itu adalah khawful fakri. Takut akan menjadi fakir, itu yang dimintai perlindungan oleh Nabi SAW. Bukan fakr dengan arti yang kamu ketahui. Benar, itu artinya benar. Ini ada arti yang baru dikasih oleh Allah Haddad, itu maksudnya. Jadi takut menjadi fakir itu termasuk suatu cobaan yang besar. Karena termasuk yang disabdakan oleh yang difirmankan Allah Taala, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Ini khauf. Ini termasuk khauful faqr itu. Nah, jadi itulah diantara ilmu-ilmu yang berkembang, ilmu-ilmu yang banyak yang berdasarkan dan bersumber daripada kitab sebagiannya, tapi juga bersumber daripada Allah kebanyakannya. Nah, sehingga kita minta kepada Allah Taala semoga kita termasuk yang ahli dalam dua-duanya. Di dalam dua versi itu kita termasuk yang ahli. Dan semoga kita bisa mengumpulkan dengan cara-cara pelajaran, pembelajaran dan pengajaran yang baik, yang bisa memantik ridha Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW, sehingga ilmu kita semuanya ini dan ilmu seluruh kaum muslimin di mana saja mereka berada menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang berguna bagi diri kita semuanya sebelum ilmu yang berguna bagi yang lainnya. Ala hadzihi wa kunyatin shaliha wa lam nawasal shali al fatiha. Ya Rabbi.